Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita masih membaca hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari, ada satu informasi yang memiliki, atau beliau memiliki kekhususan, keistimewaan dalam sejarah. Abu Ayyub Al-Ansari adalah siapa? Orang yang rumahnya pertama kali disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh para sahabat, silakan tinggal di rumah saya, silakan tinggal di rumah saya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, biarkan unta ini yang menentukan. Fa innaha ma'murah, karena unta ini telah diperintahkan. Dan ternyata sang unta menderum di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Dan Abu Ayyub Al-Ansari termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Nenek beliau yang bernama Salma. Hashim radhiyallahu an pernah datang ke kota Madinah, lalu beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma, dan terlahirlah dari pernikahan ini anak laki-laki namanya Syaibah. Kemudian Al-Muttalib, saudaranya Hashim, mendapatkan informasi bahwa di kota Madinah ada keponakannya dari Hashim yang bernama Syaibah. Kemudian Muttalib tertarik untuk membawa keponakan ini datang ke Mekah. Akhirnya datanglah Muttalib. Al-Muttalib ini siapa? Saudaranya Hashim. Ini bukan Abdul Muttalib ya, lain. Ini Al-Muttalib, saudaranya Hashim. Maka ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib. Datanglah Muttalib ke kota Madinah untuk menjemput Syaibah. Kemudian Syaibah dibawa ke Mekah. Dan waktu itu Syaibah masih kecil. Semua orang menyangka Syaibah ini adalah budaknya Muttalib. Akhirnya anak kecil ini disebut dengan Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Salma adalah apa? Salma adalah nenek buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Ayyub Al-Ansari masih keluarganya Salma. Entah keturunan keberapa atau entah bagaimana cabangnya, sehingga penduduk Madinah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hubungannya akhwal. Akhwal itu paman, akhwal paman dari ibu, paman dari ibu. Baik, kita kembali ke hadis. Idza ataitumul ghaita, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Kalau kalian mendatangi al-ghait, al-ghait fil lughah bimakna al-makanul munkhafid. Kata al-ghait secara bahasa artinya adalah tempat yang rendah. Ini makna ghait secara bahasa. Kemudian istilah ini digunakan oleh masyarakat Arab untuk menyebut tempat buang air. Karena umumnya orang itu ketika buang air mereka mencari tempat yang rendah. Kenapa nyari tempat yang rendah? Biar tidak kelihatan. Karena kalau buang air di tempat yang tinggi, nah, semua orang tahu, nah, itu lagi bertelur, kelihatan. Maka dicari tempat yang rendah. Karena itulah selanjutnya kata al-gha'id dipakai untuk menyebut tempat untuk buang air. Idza ataitumul gha'ita, kalau kamu mendatangi tempat buang air, maksudnya kalau kamu buang air, fala tastaqbilul qiblah, maka jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya, namun menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Kemarin sudah kita sampaikan penjelasannya makna ke arah timur dan ke arah barat. Kata Abu Ayyub, faqadimna syama, kemudian kami tiba di Syam. Kami tiba di Syam. Dan Abu Ayyub meninggal di Konstantinopel. Makanya sewaktu penaklukan Konstantinopel yang dipimpin oleh siapa? Seorang panglima perang di usia 19 tahun. Ya. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Sejarah-sejarah seperti ini barangkali kita ingatkan ya. Penting untuk kita ingatkan. Muhammad Al-Fatih membakar semangat para pasukannya dengan mengingatkan di sana ada Abu Ayyub Al-Ansari. Karena Abu Ayyub meninggal di situ dan makamnya ada di situ, di Konstantinopel. Memberikan semangat bagi para sahabat bahwasanya sebenarnya tanah Konstantinopel adalah tanahnya kaum muslimin. Kita dulu pernah menguasainya, tapi sekarang dikuasai oleh orang kafir, orang Nasrani. Kita akan merebut kembali. Karena kalau merebut kembali itu semangatnya lebih besar dibandingkan memperluas wilayah. Faqadimna Syama, kata Abu Ayyub, kami tiba di kota Syam. Fawajadna marahidha, dan kami jumpai mirhab, toilet yang ada di sana. Bunyat kibalal kiblah, dibangun menghadap ke arah kiblat. Toilet di sini maksudnya adalah toilet yang ada bangunannya. Jamban umum di Syam di masa itu. Ya, jamban umum ketika itu ya tidak sebagaimana jamban di tempat kita. Mungkin di pinggir sungai ya, atau di pinggir danau atau di tempat-tempat yang ketika kotoran itu jatuh maka tidak ganggu yang lain. Karena di sini Abu Ayyub mengatakan bunyat, dia dibangun, berarti bukan di tempat terbuka sebagaimana kebiasaan orang Madinah. Kalau orang Madinah ketika mau buang air mereka berangkat ke alas-alas ya. Ke semak-semak ya. Mungkin sama seperti orang dulu ya. Anggere wis nggawa pacul karo timbo, wah berarti mau bertelur. Berangkat bawa seperti ini bukan mau nandur. Tapi mau mupuk ya. Ini di masa silam. Orang tidak punya tempat untuk buang hajat khusus, tapi adanya di ladang, di sawah. Baik. Sementara penduduk Syam beda. Kalau penduduk Syam, mereka tempat buang airnya sudah dibangun, berarti dia di tempat khusus. Di tempat khusus. Dan punya toilet itu nikmat yang luar biasa, ya. Punya toilet itu nikmat yang luar biasa meskipun kita sering melupakannya. Kalau itu termasuk nikmat. Coba orang zaman sekarang enggak punya toilet, zaman sekarang ya. Orang zaman sekarang enggak punya toilet, ingin buang air di malam hari dia enggak berani keluar. Lebih baik ditahan daripada dikeluarkan. Karena orangnya enggak berani keluar. Akhirnya fanan harifu, kami pun mengubahnya. Karena ini pelanggaran. Wa nastaghfirullah taala, dan kami mohon ampun kepada Allah taala karena ini pelanggaran. Baik. Berdasarkan pendapatnya Abu Ayyub Al-Ansari, fikih beliau mengatakan bahwa ketika orang buang air terlarang untuk menghadap atau membelakangi kiblat baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Pendapatnya siapa ini? Abu Ayyub Al-Ansari. Baik, catatan kita sampai di situ ya. Kita akan baca hadis berikutnya. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Annahu kana yaqul, beliau pernah bercerita, innana san yaquluna idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbilil qiblah wala baital maqdis. Kalau kamu duduk untuk buang air, jangan menghadap kiblat dan jangan menghadap Baitul Maqdis. Kalau ini diucapkan di Madinah, konsekuensinya gimana? Jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Jangan menghadap ke arah Mekah dan jangan menghadap membelakangi Mekah. Karena Mekah ke arah selatan, Baitul Maqdis ke arah utara. Ini informasi yang didengar oleh siapa? Abdullah bin Umar. Tayyib. Dohir riwayat ini menunjukkan Abdullah bin Umar tidak mendapatkan hadis seperti yang disampaikan oleh Abu Ayyub. Beliau tidak mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dinyatakan oleh Abu Ayyub di atas. Dohirnya. Makanya Ibnu Umar mengatakan inna nasan yakulun. Masyarakat mengatakan seperti ini. Beliau tidak punya bukti. Beliau tidak mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tapi yang beliau katakan, masyarakat mengatakan seperti ini. Sehingga akhirnya Abdullah bin Umar tidak mendengar hadis seperti yang didengar oleh Abu Ayyub radhiyallahu anhum. Faqala Abdullah bin Umar. Akhirnya Abdullah bin Umar menjelaskan, laqadir taqaitu yawman ala dhahri baitin lana faraaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbilan baital maqdisi lihajatihi. Dulu saya pernah naik ke rumah saya. Nah, maksudnya adalah rumahnya, rumah yang dihuni oleh Hafsah. Dan Hafsah dengan Ibnu Umar apanya? Saudara. Maka Ibnu Umar tidak takut ketika naik ke rumah, saya tidak akan melihat aurat wanita yang bukan mahram, karena Hafsah adalah mahram. Sehingga beliau naik untuk melihat bagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diceritakan oleh Ibnu Umar menunjukkan kalau beliau tidak merasa takut untuk menceritakan ini. Kalau ini tercela tentu tidak akan diceritakan. Aku wengi munggah rumahmu. Wah, itu kriminal. Apalagi lapor, tangkap dia. Aku melihat kamu lagi buang air besar. Wah, ini jelas tindakan kriminal. Tidak akan mungkin dia berani menceritakan. Tapi ini menunjukkan bagaimana semangat sahabat untuk melihat seperti apakah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara dua tembok, beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Menghadap ke arah Baitul Maqdis berarti membelakangi kiblat. Lihajatihi, buang hajat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buang hajat membelakangi kiblat, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kalau kita membelakangi kiblat bukan menghadap ke arah Baitul Maqdis ya, tapi menghadap ke arah Papua. Bukan nama tempatnya yang menjadi acuan, tapi arah kiblatnya yang menjadi acuan. Menghadap ke arah Baitul Maqdis maksudnya membelakangi kiblat. Kemudian pelengkapnya hadis selanjutnya, hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan irtaqaitu fauqa dhahri baiti Hafsah. Aku pernah naik ke atas rumahnya Hafsah. Liba'di hajati, untuk menunaikan sebagian hajatku, yaitu ingin melihat seperti apa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral kiblati mustaqbilasyam. Lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajatnya menghadap ke arah kiblat, membelakangi kiblat menghadap ke arah Syam. Ke arah utara, membelakangi arah selatan. Tayyib. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau ketika buang air, beliau pada waktu itu berada di jalan ya. Beliau menyuruh ontanya untuk menderum. Setelah itu Ibnu Umar buang air ke arah ontanya di posisi membelakangi kiblat. Di posisi membelakangi kiblat. Dan beliau lakukan ini untuk menunjukkan kepada kawan-kawannya yang satu safar bahwa seperti ini yang pernah saya lihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berdasarkan hadisnya Ibnu Umar, beliau berkesimpulan bahwa buang hajat ketika atau buang hajat ketika berada di dalam ruangan diperbolehkan untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Tayyib, selanjutnya ulama berbeda pendapat. Ada empat pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan buang hajat dilarang secara mutlak menghadap atau membelakangi kiblat. Dilarang secara mutlak, baik di luar maupun di dalam ruangan. Dan ini adalah pendapatnya Abu Ayyub Al-Ansari dan beberapa ulama generasi setelahnya yang mengikuti pendapat beliau. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat boleh secara mutlak, baik di dalam maupun di luar ruangan. Karena hadis Abu Ayyub mansukh dengan hadisnya Ibnu Umar. Apa yang disaksikan oleh Ibnu Ayyub telah terhapus dengan riwayat dari Ibnu Umar. Kemudian pendapat yang ketiga memberikan rincian. Jika di dalam ruangan maka boleh membelakangi kiblat saja, tapi tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Jika dia menghadap ke arah kiblat melanggar, yang boleh hanya membelakangi kiblat. Tapi kalau di luar ruangan menghadap maupun membelakangi kiblat, dua-duanya dilarang. Pendapat yang keempat, jika di luar ruangan dilarang menghadap atau membelakangi kiblat, kalau di dalam ruangan boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Sehingga beda pendapat ketiga dengan keempat apa? Kalau yang ketiga yang boleh hanya membelakangi, tidak boleh menghadap. Kalau yang keempat mau membelakangi maupun menghadap, dua-duanya boleh, yang penting di dalam ruangan. Tayyib. Dan yang keempat ini pendapat jumhur. Terus dari sekian pendapat ini mana yang paling kuat? Dua pendapat yang paling menonjol. Pertama, dilarang secara mutlak sebagaimana pendapatnya Abu Ayyub. Dan yang kedua adalah pendapat jumhur mayoritas ulama bahwa jika di dalam ruangan maka menghadap atau membelakangi kiblat hukumnya boleh. Kalau pendapatnya atau pendapat yang pertama, mereka beralasan begini. Jika ini kaidah ya, jika ada hadis ucapan, hadis qauli bertentangan dengan sunnah fi'li, hadis perbuatan, maka yang lebih dikedepankan adalah hadis qaul, ucapan. Sementara sunnah fi'li ditinggalkan karena untuk mengamalkan hadis qaul. Jika ada sunnah fi'liyah bertentangan dengan sunnah qauliyah, maka dikedepankan sunnah qauliyah dibandingkan sunnah fi'liyah. Jika ada hadis yang isinya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan hadis yang isinya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih dikedepankan hadis yang berisi perbuatan Nabi. Keliru ya? Lebih dikedepankan hadis yang berisi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk di antara prinsip yang dimiliki oleh sebagian ulama. Dan ada banyak kasus terkadang apa yang beliau sabdakan bertentangan dengan apa yang beliau lakukan. Akhirnya dilakukan tarjih seperti ini. Baik. Metode ini disebut dengan metode tarjih. Disebut dengan metode tarjih. Kemudian pertimbangan yang kedua menurut pendapat jumhur. Jika ada hadis qauli bertentangan dengan hadis fi'li, ada hadis ucapan bertentangan dengan hadis perbuatan, maka yang dilakukan adalah kompromi selama masih memungkinkan. Selama masih memungkinkan. Jika kompromi bisa dilakukan, maka tidak boleh ditinggalkan salah satu. Karena dua-duanya sunnah Nabi SAW, baik sunnah qauli maupun sunnah fi'li, dua-duanya sunnah Rasulullah SAW. Karena itu dua-duanya tidak boleh ditinggalkan. Tapi yang tepat adalah dikompromikan. Metode yang kedua ini disebut dengan metode al-jama'. Metode al-jama'. Baik, dan dari dua metode ini yang lebih kuat adalah metode al-jama'. Sebagaimana kaidah mengatakan al-jam'u muqaddamun 'ala at-tarjih. Metode jama' lebih didahulukan dibandingkan metode tarjih. Jelas insyaallah. Ini kita ngicipi sedikit tentang kajian usul fikih. Nah, seperti ini ya teorinya. Metode jama' lebih didahulukan dibandingkan metode tarjih. Dan dalil tentang metode jama' lebih didahulukan adalah al-qawaid al-kubra as-sittah. Ada 6 kaidah besar dalam masalah fikih. Salah satunya adalah yang keenam, kaidah yang keenam, i'malul kalam muqaddamun ala ihmalihi. Menggunakan semua dalil itu lebih dikedepankan dibandingkan membuang sebagian dalil. Ini termasuk diantara 6 kaidah fikih besar. Salah satunya tadi ya, i'malul kalam muqaddamun ala ihmalihi. Menggunakan semua dalil lebih dikedepankan dibandingkan membuang sebagian dalil. Karena kalau kita menggunakan semua dalil, berarti kita mengadopsi semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya wahyu. Baik yang berupa ucapan maupun yang berupa perbuatan maupun yang berupa persetujuan. Sehingga selama memungkinkan untuk dikompromikan, kita kompromikan. Tayyib. Contoh yang lain misalnya. Disebutkan dalam hadis dari Talq bin Ali radhiyallahu an, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Berarti menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kalau kita menyentuh kemaluan, apakah batal wudu?" Jawab beliau, "Wa hal huwa illa bad'atun minka?" Bukankah kemaluanmu itu termasuk anggota badanmu? Berarti sebagaimana kamu menyentuh kuping, menyentuh hidung, enggak batal wudumu, kamu menyentuh kemaluan juga enggak batal wudu. Karena disamakan dengan anggota badan yang lain. Sehingga berdasarkan hadis yang kedua, takrir beliau menyentuh kemaluan tidak batal wudu. Maka ada sunnah qauli dan sunnah takriri yang bertentangan. Kalau kita pakai metode tarjih, maka sunnah takrir kalah dengan sunnah qaul. Karena sunnah qaul itu paling tinggi memang. Tapi kalau pakai tarjih, ini dikalahkan. Akhirnya menyentuh kemaluan batal wudu mutlak. Tapi kalau kita pakai metode jama', maka dilakukan kompromi. Bagaimana komprominya? Menyentuh kemaluan jika tanpa syahwat enggak batal wudu. Sebagaimana nyentuh kuping, nyentuh hidung pakai syahwat enggak? Nyentuh kuping greng. Nyentuh hidung langsung nyitater. Sebagaimana menyentuh anggota badan yang lain enggak pakai syahwat sehingga tidak batal wudu. Maka juga menyentuh kemaluan tanpa syahwat enggak batal wudu. Tapi kalau menyentuh kemaluan pakai syahwat, batal wudu. Tidak perlu ditanya bagaimana cara menyentuh kemaluan pakai syahwat, itu bukan urusan saya ya. Tayyib. Ini metode jama' dan tarjih yang digunakan oleh para ulama. Berangkat dari sinilah muncul khilaf ya. Muncul perbedaan. pendapat fulan seperti ini, pendapat mazhab ini seperti ini. Itu karena terkadang dari perbedaan metode. Dan wallahu a'lam, kalau kita melihat dari pendekatan yang disampaikan oleh masing-masing qaul, maka insyaallah pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur, bahwa dalam masalah ini yang lebih tepat dirinci antara di dalam dan di luar ruangan. Baik, kemudian kita akan lanjutkan hadis berikutnya, hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Ada Qatadah, ada Abu Qatadah. Kalau Abu Qatadah sahabat, kalau Qatadah tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Kalau kalian minum, maka jangan sambil bernafas di dalam gelas. Praktek ini nanti bapak ibu bisa lihat ketika ada anak kecil lari kemudian ngos-ngosan minta minum, kasih dia minum. Nah, dia akan minum sambil bernafas. Dia akan minum sambil bernafas. Pernah lihat ya? Ya. Yang belum pernah lihat nanti pinjam anak tetangganya. Dia akan minum sambil bernafas di dalam gelas. Nah, seperti ini yang enggak boleh. Dan ilahnya kenapa ini enggak boleh adalah karena ini bisa mengotori air yang akan diminum. Sehingga dikiaskan dengan ini, semua udara yang keluar dari hidung atau mulut manusia tidak boleh dikenakan makanan atau minuman yang akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh manusia. Sehingga tidak boleh meniup makanan atau meniup minuman yang panas, tapi boleh diangin-anginkan, misalnya dikipasi dan seterusnya. Karena ilahnya bukan memberi angin kepada makanan, tapi ilahnya adalah mengeluarkan angin dari tubuh kemudian diterpakan ke makanan. Dan kita bisa perhatikan Nabi SAW melarang seperti ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah surga dan neraka. Terus kalau tak tiup apa saya nyemplung neraka? Ini tidak ada sangkut pautnya dengan surga dan neraka. Murni saran beliau ini karena masalah kesehatan. Ini masalah yang ada kaitannya dengan urusan murni dunia. Sehingga ini bisa membahayakan badanmu, karena bisa jadi tiupanmu mengandung kuman, mengandung penyakit ya. Tapi ini dinasihatkan oleh Nabi SAW agar tidak mengganggu kesehatan bagi umatnya. Ini salah satu di antara bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya perhatian kepada kita terkait keselamatan kita di akhirat, termasuk keselamatan kita di dunia. Jadi beliau enggak ingin kalau kita melakukan sesuatu yang membuat kita sakit. Persis sebagaimana orang tua. Orang tua kepada anaknya. Orang tua lihat anaknya, orang tua yang saleh lihat anaknya enggak salat, sedih, Pak. Kemudian dia marah, dia perintahkan anaknya untuk salat. Dan orang tua juga sedih ketika anaknya melakukan sesuatu yang bahaya, misalnya mainan debu, dan itu berbahaya, bahkan sampai kadang direwangi ngapusi, gitu ya. Awas nggo ono apa nek dolanan ini, dolanan ini nggak boleh. Tujuannya apa? Melarang anak agar tidak melakukan sesuatu yang bahaya. Kira-kira ketika ada orang yang bermain debu masuk neraka nggak? Tidak. Tapi itu dilarang. Kenapa? Karena ini berbahaya bagi kesehatannya. Dan ada banyak hadis yang seperti ini. Misalnya Nabi SAW melarang jangan menyalakan api ketika mau, atau matikan semua api sebelum tidur. Itu gak ada hubungannya dengan keselamatan di akhirat. Tapi beliau kasih penjelasan, karena nanti ketika ada tikus ya, yang nyasar karena dia kejar-kejaran sama kawannya, terus api tadi tumpah jatuh minyaknya, akhirnya kebakaran. Ya. Sehingga beliau larang atau beliau perintahkan sesuatu tertentu kaitannya dengan masalah keselamatan kita di dunia. Meskipun tidak ada hubungannya dengan akhirat. Beliau juga melarang jangan sampai ketika kalian pakai pakaian ya, langsung dipakai begitu saja, tapi diperiksa dulu, dikebutkan dulu. Dikebutkan ini kok dikebutkan? Oh, dikibas-kibaskan. Aduh. Dikebut-kebutkan dulu ya. Wah, ini nanti orang memahami yang Jakarta ini ya, digas berarti. Memastikan bahwasanya di sini tidak ada binatang buas. Tidak ada kok tidak ada binatang berbisa, tidak ada kalajengking, tidak ada ular ya. Dan seterusnya. Kemudian beliau ketika sahabat minum juga dilarang jangan minum langsung di mulut botol. Kenapa? Karena botol di masa silam itu terbuat dari kulit, tidak kelihatan, sehingga dikhawatirkan begitu minum pertama yang keluar kalajengking, masuk ke dalam mulut. Ya meskipun diminumi sebanyak apapun kalajengking itu tidak akan hanyut. Baik. Ini murni bahaya urusan dunia. Karena beliau tidak ingin umatnya sakit gara-gara seperti ini. Termasuk ketika tidur diperintahkan untuk dikibas-kibaskan dulu ya. Tempat tidurnya dibersihkan. Jangan sampai ada potensi bahaya di situ, barangkali ada kalajengking yang nginep di situ ya. Dan seterusnya. Menunjukkan bagaimana kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya, bahkan lebih kasih sayang lagi. Karena itulah layak bagi kita untuk mencintai beliau sebagai bentuk balas jasa, rasa terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wa la yatamassah bi yaminihi. Dan kalau kamu buang air, maka jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan mengusap kemaluannya dengan tangan kanan. Sehingga orang kalau peper ya. Istinja. Tidak boleh menggunakan tangan kanan yang digunakan untuk ngusap kemaluan. Tayyib. Cuman fi iskal, ulama kemudian merasa aneh dengan hadis ini. Tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan di saat yang sama tidak boleh membersihkan kemaluan dengan tangan kanan. Berarti satu kanan ini bisa berfungsi dua. Mengendalikan kemaluan dan yang kedua membersihkan ujung kemaluan ketika selesai buang air. Yang kanan tidak boleh dipakai. Tayyib. Karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya larangan ini larangan yang sifatnya makruh, larangan karoha. Karena kalau dipraktekkan itu susah bagi sebagian orang. Kalau bagi ibu-ibu berbeda dengan yang laki-laki, sehingga ketika peper itu tidak dipegangi, yang terjadi gimana? Dia nggak bisa anteng. Tanya. Sementara tangan kanan nggak boleh berfungsi, harus menggunakan satu tangan. Karena itu bagi mereka yang membutuhkan, ada yang mengatakan boleh. Dan di sini tidak ada perintah untuk misalnya diurut atau dihem. Ada hadis tentang itu, tapi hadisnya dhaif. Disebutkan dalam Bulughul Maram dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di situ hadisnya dhaif. Yang lebih parah lagi disentili, Pak. Iya, salah ya apa disentili? Nah, Tayyib. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Babun at-tayammunu fit-tuhuri wa ghairihi. Bab anjuran untuk mendahulukan yang kanan ketika bersuci dan kegiatan yang lain yang positif. Kita membaca hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat bagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah taqalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut, dan ketika bersuci dan dalam kegiatan beliau yang lainnya. Yang dimaksud dalam kegiatan beliau yang lainnya adalah kegiatan yang sifatnya positif. Sementara kegiatan yang dinilai kurang positif tidak kita sebut negatif, ya. Misalnya masuk toilet, maka mendahulukan yang kiri. Masuk pasar, kaki kiri atau kaki kanan? Kenapa? Lawan dari masjid, karena pasar adalah lawan dari masjid. Sehingga ketika masuk pasar, jika meskipun ini tidak ada dalilnya, tapi pakai satu hadis ini, maka kita bisa memilah di posisi mana kanan yang didahulukan dan di posisi mana kiri yang didahulukan. Kalau masuk masjid kita didahulukan mendahulukan kaki kanan, maka berarti keluar masjid kaki kiri. Masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Pasar kembalikan masjid, berarti ketika masuk kiri keluar kanan. Itu kalau ada garis pintunya, ya masanya. Yang jadi masalah pasar itu ya sudah meluber kemana-mana penjualnya. Ini masuk pasar itu mulai mana? Ya kan Pak? Kalau pasar di tempat kita kan kita masuk itu mulai mana nggak tahu, karena meskipun ada pintunya ya, tapi kan penjualnya sudah meluber kemana-mana. Dan bisa jadi kebiasaan seperti ini sudah sering kita lakukan, tapi sekali lagi bahasanya amal rutin bisa menjadi pahala jika diiringi dengan niat. Maka pembeda antara amal kita yang berpahala dan tidak dalam amal rutinitas adalah niatnya. Niatkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju kanan dulu yang masuk ya. Kemudian apa lagi? Sikat gigi yang digosok yang mana dulu? Bagian yang kanan dulu. Kalau pakai sandal ada dalam teks ya. Kemudian apa lagi? Pakai celana kanan dulu yang masuk. Kita diajari sejak kecil oleh orang tua kita seperti itu. Sehingga hampir tidak kita jumpai ada anak yang tidak tahu tentang adab seperti ini. Ya, meskipun kadang mereka keliru-keliru ya. Tapi orang tua selalu mengarahkan kanan dulu dan seterusnya. Jadi kebiasaan sehari-hari kita. Dan hanya bernilai pahala jika diiringi dengan niat. Niat dalam rangka untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat, dan nilai pahala seseorang ditentukan oleh apa yang dia niatkan. Kemudian kita lanjutkan hadis Anas di bab al-istinja'u bil ma'i minat tabarruz. Bab tentang istinja' dengan menggunakan air setelah buang air besar. Anas bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat buang air, maksudnya adalah cari tempat semak-semak untuk buang air. Fa ahmilu ana wa gulamun, dan ketika itu saya dan gulamun, gulam itu sebutan untuk remaja yang mendekati baligh. Diistilahkan dengan fase murahaqah. Istilahkan dengan fase murahaqah. fase mendekati baligh. Usia 10, 11, 12 ya. Syahwat sudah ada tapi dia belum baligh. Kadang sudah ngerti pacaran ya. Anak SD biasanya kan kelas berapa? Kelas 5, 4, 5, 6 nah itu sudah sensitif dengan lawan jenis. Syahwat ada tapi belum baligh. Namanya usia murahakah. Membawa seember air wa anazah. Anazah maknanya adalah tongkat. Apa fungsi tongkat di sini? Tongkat kecil di sini. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yaitu untuk duduk-duduk, ya, untuk mendudui, untuk menggali, ya. Untuk menggali karena mau dipakai untuk tempat buang air. Ada yang mengatakan itu ditancapkan kemudian nanti dikasih kain untuk tutup, ya, biar tidak kelihatan, menutupi diri dari orang lain dan yang lainnya. Yastanji bilma, dan Nabi SAW beristinja dengan air. Padahal beliau berada di luar ruangan dan untuk mendapatkan kerikil gampang. Sehingga beliau tidak menggunakan, tidak beristijmar, tapi beliau beristinja dengan menggunakan air. Ini dalil boleh orang itu istinja saja. Dan itu bukan termasuk cara bersuci wanita. Sebagaimana yang kemarin atau di pertemuan sebelumnya pernah kita sampaikan. Kita lengkapi satu lagi hadis dari Anas juga. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang air besar, saya membawa air untuk beliau dan beliau mencuci kemaluan dengan air itu. Ini dalil bolehnya istinja dengan hanya sebatas menggunakan air, tidak perlu ditisu dulu baru menggunakan air. Wallahu alam. Alhamdulillah, pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang masful khuffain ya. Dan barangkali ini penting untuk diketahui terutama bagi mereka yang ingin wudu dengan menggunakan air yang sedikit. Praktek wudu air sedikit hanya bisa dilakukan jika bagian kaki tidak dicuci. Kalau bagian kaki dicuci, butuh air yang lebih banyak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.